Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang terhormat, saya akan bertanya tentang kepengurusan TKN. Ada suatu masjid, di dalam masjid tersebut ada kepengurusan TKN. Kepengurusan tersebut bagaimanakah secara untuk mengatur manajemen masjid yang benar menurut syariat Islam? Di masjid kami ataupun ada suatu masjid, bahwa masjid tersebut banyak masuk keuangan, dan yang sudah berjalan kepengurusan masjid tersebut tidak digaji ataupun tidak dikasih upah, cuman ada masukan-masukan bahwa yang bekerja di masjid itu ataupun kepengurusan masjid itu katanya bagaimana kalau digaji ataupun dikasih upah. Karena di masjid tersebut mungkin ada marbot, ada tukang azan, ada yang mengisi khutbah, dan ada imam ruatib, dan ada yang mengisi pengajian, dan ada yang bekerja keseluruhan kepengurusan DKM. Mohon penjelasan untuk manajemen kepengurusan masjid. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kepengurusan masjid, amanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama dan utama adalah ditata dulu tentang orang-orang yang berjuang di dalamnya. Pengurus masjid harus hatinya satu untuk membesarkan masjid, berjuang di dalam masjid. Jangan sampai ada orang yang masuk ke masjid hanya untuk mencari dunia di dalam masjid. Ini musibah besar nanti. Yang pertama, jadi di antara pengurus masjid harus betul saling mencintai dan ngerti tujuan masuk ke wilayah kepengurusan masjid, yaitu berjuang di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai masuk ke masjid tersebut sesuatu yang bakal menjadikan mereka itu resah di dalam urusan akidah dan sebagainya. Tidak boleh mengundang seorang khatib asal khatib terkenal saja, tidak. Harus akidahnya benar. Maka ini pengurus masjid banyak melakukan dosa adalah di saat mereka menjerumuskan umat, mengundang ustadz-ustadz yang akidahnya tidak benar. Waduh, na'udzubillah. Ini pengurus masjid ahli neraka itu, karena tidak waspada. Mengundang orang dari sana sini hanya kelihatan di koran, di televisi, di ini, langsung diundang, tidak ngerti akidahnya kayak apa. Sehingga ada satu orang ke bawah dalam akidah yang sesat saja, tanggung jawab besar. Dan jangan boleh masuk siapapun ke dalam masjid yang akidahnya berbeda dengan akidah Anda. Anda adalah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati. Ini yang perlu kami tegaskan. Banyak pengurus masjid itu katanya apa? Kita harus netral. Netral apa? Apa yang kamu maksud netral? Memasukkan musuh-musuh Allah ke dalam masjidmu? Itu bukan netral, kau menjerumuskan. Nah, jangan sampai ada kerancuhan nanti. Kalau Anda memasukkan orang yang berbeda, maka ketahuilah Anda telah membuat kerusakan. Jangan berkata masjid kan miliknya orang banyak. Oh enggak, memang masjid miliknya orang banyak, akan tapi untuk yang ngurusi masjid, khatibnya, ustadznya harus benar-benar orang yang dipilih. Kalau Anda salah memilih, Anda menjerumuskan dosa besar. Ini yang perlu kami ingatkan dalam pengurusan masjid. Adapun masalah menggunakan harta masjid, awas, tidak boleh harta masjid digunakan untuk selain kepentingan masjid. Kerobak yang ada, kerobak masjid tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan masjid. Jika ternyata di situ ada orang yang bekerja di masjid dan dia adalah orang yang butuh, dan tidak ada lagi yang kita bisa beri, kita ambil dengan gratis, yang harus kita utamakan adalah sukarelawan. Karena sukarelawan itu artinya orang yang mau berinfak, tapi tidak dengan uang, tapi dengan tenaganya. Jika ada sukarelawan, tukang sapu, sukarelawan ini, terima itu semua, karena dia ingin dekat kepada Allah dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Kalau uang dia belum punya, tapi saya punya tenaga, saya akan jadi tukang bersih masjid. Bagus, terima dia. Gak perlu kita menggaji orang, karena dia pengen sukarela dengan tenaganya. Dahulukan orang-orang yang sukarela, karena dengan keikhlasan itulah akan berkah masjid itu. Baik, setelah tidak ada orang sukarela, bagaimana kalau seandainya manajemennya kita rapikan biar maksimal pengurusan masjid, kita gaji semuanya. Bukan suatu yang terlarang jika ternyata memang yang kita butuhkan bekerja di masjid tersebut adalah memang dibutuhkan masjid. Mulai dari kebersihan marbotnya tadi, kebersihan untuk yang lainnya dan sebagainya. Jika ternyata khatibnya harus ganti uang transportasi, Tapi ingat, semuanya harus dengan ujratul mithli. Ujratul mithli adalah dengan gaji umum rata-rata. Enggak boleh mentang-mentang ponakannya sendiri dia kasih, "Nak, nak, kerja aja di masjid, nak, daripada kamu enggak punya kerjaan di sini, nak." Keponakannya digaji tinggi, wah ini kurang ajar namanya. Tidak, ujratul mithli wajar. Kalau dia kerja di tempat orang berapa di sini? Seperti itu. Diperkenankan asalkan memang tenaga itu dibutuhkan untuk kepentingan masjid. Kalau tidak dibutuhkan, Anda membuat-buat program ini enggak boleh, haram hukumnya. Ya, saya Bapak pengen menghabiskan duit masjid gitu saja deh. Jadi wah kasnya banyak, ini kita harus angkat pegawai lagi 5 dari ponakan saya, sepupu semuanya biar dia ada gaji. Kata Buya kan boleh gaji. Nah, ini adalah munafik. Kalau butuhnya 2-2 Anda menambah 3, zalim, duitnya umat. Kalau butuhnya 3 Anda tambah 4, haram. Harus sesuai dengan kebutuhan dan ujratul mithli dan digaji semestinya. Asalkan memang orang itu diperkerjakan untuk kepentingan masjid, seperti itulah manajemennya. Tidak susah. Wallahu a'lam bishawab.